Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan atau kelebihan yang dimiliki oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma adalah semangat beliau dalam menuntut ilmu, semangat beliau dalam mencari, mendalami ilmu agama Islam. Beliau menceritakan kepada kita tentang dirinya, kana idza balaghonil haditsu inda rajulin min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku mendapati atau ketika aku mendengar ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki satu hadis yang belum pernah saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataitu baba baitihi fi waqti qailulatihi, lalu kemudian saya datang ke rumah sahabat tersebut di waktu qailulah, ya, waktu orang tidur siang. Disebut qailulah dari kata qalil. Ya, qalil itu sedikit. Ya, jadi kalau tidur siangnya banyak ya bukan qailulah lagi, Pak. Ya. Tidur siang ya dari jam 12 sampai jam 3 itu berarti ya kaitsurah itu, Pak. Dari kata katsir, banyak ya. Maka disebut qailulah cukup ya 10 menit, 15 menit, setengah jam ya. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah. Abdullah bin Abbas datang ke rumah sahabat itu untuk mendapatkan satu hadis saja. Ya. Saya datang kepadanya dikala sahabat itu ya tidur siang atau istirahat siang. Wa tawassattu ridai inda atabati darihi. Lalu kemudian ya saya berada di depan pintu rumah itu. Ya. Wa yasfi alayya rihu min turabi ma yasfi walau syi'tu an astadzina alaihi la adzinali. Ya. Lalu kemudian saya menutup kepala saya dengan sorban saya. Ya, saya tunggu di depan rumah beliau. Saya tutup wajah saya dengan sorban itu untuk menghindari adanya debu-debu yang berterbangan ya dari yang ada di sekitar rumah itu. Walau seandainya kalau saya mengetuk pintu itu, mengetuk pintu rumah sahabat itu, pastilah dia akan memberikan izin kepadaku. Tapi saya tahu itu waktunya istirahat, ya. Jadi nunggu di luar, ya, sampai kemudian sahabat itu keluar. Wa innama kuntu af'alu dzalika li utayyiba nafsah. Ya, karena saya lakukan seperti ini agar saya tidak mengganggu ya sahabat yang mulia itu sedang ya dikala beliau sedang beristirahat. Fa idza kharaja min baitihi ra'ani 'ala hadhil hal. Ketika sahabat itu keluar dari rumahnya dan melihat kondisiku seperti itu, ya duduk di situ, bahkan tadi juga disebutkan atau sebagian riwayat menyebutkan beliau berbaring menunggu di situ. Sama-sama qailulah ya gitu ya. Tapi di luar pintu ya. Setelah sahabat itu keluar melihat saya berada di depan rumah itu, lalu kemudian beliau mengatakan, "Ya bana amni Rasulillah." Wahai putra dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maja abika?" Apa yang membuat ya engkau datang kemari. Hala arsalta ilayya fa'atika. Kenapa engkau tidak mengutus seseorang saja? Mengutus seseorang untuk datang kemari, maka pasti aku akan datang untuk ya datang kepadamu. Maka saya akan menghadiri ajakan atau undangan orang yang engkau utus kepadaku. Fa aqulu, lalu kemudian saya katakan, ana ahaqqu bil maji ilaika. Wahai sahabat yang mulia, saya lebih berhak untuk datang kepadamu. Fal ilmu, kata Abdullah bin Abbas, fal ilmu yu'ta wala ya'ti. Karena ilmu itu didatangi, bukan datang sendiri. Thumma as'aluhu anil hadith, maka setelah itu kemudian saya bertanya kepada sahabat tersebut, ya, satu hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an. Ahli Quran, ya, sepupunya Rasulullah, keturunan Quraisy, orang yang mulia, ya. Tapi beliau rela untuk kemudian datang kepada sahabat demi satu hadis. Dan Abdullah bin Abbas di sini mengajarkan kepada kita bahwa ilmu itu didatangi, ya, tidak datang sendiri. Tapi sekarang alhamdulillah sudah banyak, ya, kemudahan bagi kita untuk belajar ilmu agama. Enggak usah datang, tinggal setel di rumah gitu, Pak, ya. Dengerin radio Al-Hidayah. Ya, Al-Hidayah apa, Pak? FM, ya? AM. MC, ya. Ya. Masya Allah. Tapi ini sebuah kemudahan untuk kita belajar agama. Di waktu itu kan enggak ada radio, Pak, ya. Apalagi sinyal. Jadi beliau datang kepada sahabat untuk belajar dan meminta, dan itulah di situ kemudian keberkahan ilmu itu didapat oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, di antara sifat mulia yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas adalah beliau menghormati ulama. Ya. Dan beliau adalah sahabat yang mulia. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menghormati para sahabat-sahabat senior. Yang tentu mereka adalah para ulama di kalangan sahabat pada waktu itu. Salah satunya adalah ketika beliau, ya, radhiyallahu taala an, menghormati sahabat Zaid bin Thabit, ya. Sahabat yang sudah senior, ya, ulama dari kalangan sahabat. Zaid bin Thabit ini terkenal dengan Katibul Wahyi, sahabat yang menulis wahyu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau nanti akan sampai juga kita kepada biografi Zaid bin Thabit, ya, tapi bocoran sedikit, ya. Jadi Zaid bin Thabit ini orang yang luar biasa, ya, kekuatan hafalan beliau. Ketika Rasulullah SAW mendikte ayat-ayat suci Al-Quran itu oleh Zaid bin Thabit dihafal terlebih dahulu. Zaid bin Thabit menghafal, kemudian membacakan itu, kemudian Rasulullah membenarkan sambil beliau kemudian menulis. Kalau salah kemudian oleh Rasulullah SAW ditegur. Tentu Zaid bin Thabit tidak sendirian. Ya, Zaid bin Thabit bersama 3 sahabat yang lain, ada 4 sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menuliskan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan tentu ini awal mula, ya, di penulisan Al-Quran, awal mulanya ditulis di pelepah-pelepah kurma, di potongan-potongan kayu, potongan-potongan batu, di kulit-kulit kering. Dan awal mulanya tanpa ada titik, ya, tanpa ada koma, tanpa ada titik, tanpa ada tasjid. Tapi karena biasa itu bahasa mereka, mereka semua bisa baca, ya. Jadi jangan dianggap, loh, gimana kok gak ada titiknya itu kok bisa dibaca. Ya, karena kita orang Jawa, ya, gak bisa. Karena mereka orang Arab, maka itu, ya, sangat bisa, ya. Pernah saya sebutkan, jangankan mereka, Bapak Ibu yang kami hormati, kami yang alhamdulillah sudah bisa bahasa Arab begini, kalau ada teks tanpa titik, satu paragraf penuh, insya Allah kami bisa baca. Ya, karena kebiasaan kita membaca, ya, teks-teks Arab itu disodori tanpa titik pun insya Allah bisa. Dan itu pernah diuji, Pak. Ya, pernah diuji saya, dan alhamdulillah, ya, selesai dan bisa menyempurnakan bacaan itu. Kok bisa? Iya. Padahal kita orang, bukan orang Arab, kan, gitu, ya. Bukan orang Arab, ya. Ya, apalagi itu para sahabat radhiyallahu taala anhum, di mana Al-Qur'an sedang diturunkan, ya, di zaman beliau, ya, di zaman mereka radhiyallahu taala, dia di zaman itu. Jadi sangat, ya, mudah bagi mereka untuk kemudian membaca ayat Quran itu walaupun tanpa titik, tanpa harokat. Jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah, Zaid bin Thabit juga warok su'ahlil Madinah. Zaid bin Thabit, ya, juga pernah memimpin kota Madinah. Memimpin dari siapa? Fil qadha'i. Beliau menjadi hakim agungnya kota Madinah pada waktu itu. Wal fiqhi. Beliau menjadi pakar fikih di zaman sahabat. Wal qira'ati. Zaid bin Thabit juga pakar qira'ah. Qira'ah itu bukan bayati suri gitu ya, bayati husaini, bukan qiraah, bukan dimaksud qiraah lagam dalam bahasa, dalam orang baca qiraah kita itu ya, auzubillahi minasyaitonir rajim, bukan seperti itu. Tapi qiraah itu adalah bacaan dalam ayat Al-Qur'an yang memang ada 7 qiraat, bahkan ada 10 qiraat yang berbeda-beda. Mungkin kita pernah mendengar ada orang membaca wadduhi ya. Ini salah satu di antara cabang qiraah yang diriwayatkan dari Rasulullah kepada para sahabatnya ya. Nah, kalau orang mau belajar qiraah ini datang kepada Zaid bin Thabit ya radhiyallahu taala, dan hari ini juga masih ada fakultas Quran di Universitas Islam Madinah itu khusus ya, mereka juga mereka belajar qiraah sab'ah. Syaratnya masuk fakultas ini cuma gampang Pak, yang penting hafal 30 juz ya dengan kuat ya, itu insyaallah lolos ya. Tapi kalau 30 juz masih, atau cuma 1 juz ya sudahlah, mendingan beli juz jambu aja daripada jual. Ini enggak mungkin. Jadi syaratnya cuma itu aja, enggak ada yang sulit ya. Enggak ada yang sulit gimana Mas? Kita aja belum hafal kan gitu ya. Zaid bin Sabit juga ulama dalam al-faraid ya, ulama dalam ilmu waris ya. Jadi luar biasa, ahli Quran, ahli qiraah, ahli fikih juga. Ketika setelah wafatnya Rasulullah, kadang-kadang masalah-masalah dalam dalam kehidupan kaum muslimin, mereka datang kepada Zaid bin Sabit, dan Zaid bin Sabit yang menjadi hakimnya, yang memutuskan. Dikala Rasulullah SAW masih hidup, semuanya datang kepada Rasulullah. Rasulullah sebagai kepala negara, Rasulullah sebagai qadhi, pimpinan mahkamah agung bahasa kita begitu ya. Rasulullah SAW sebagai panglima perang, Rasulullah juga seorang kakek, seorang ayah, juga seorang istri. Seorang suami, bukan istri, kembali ya. Jadi Rasulullah semuanya, bahkan ketika ada masalah datang kepada Rasulullah, ya mohon maaf, sallallahu alaihi wasallam, semua yang menetapkan adalah Rasulullah SAW. Tapi begitu Rasulullah wafat, yang ditunjuk untuk masalah-masalah hukum adalah Zaid bin Sabit ya radhiyallahu taala an. Kemudian jemaah sekalian, ya Abdullah bin Abbas mengajarkan kepada kita bagaimana menghormati ulama. Ya. Yahimmu birugubi dabatihi fayaqiful fata al-Hashimi Abdullah bin Abbas baina yadayhi. Ketika Zaid bin Sabit radhiyallahu taala an menaiki untanya, maka anak muda yang namanya Abdullah bin Abbas itu kemudian memegang ya kendali dari unta itu, tali yang ada di depan. Dengan tujuan Abdullah bin Abbas menuntun unta yang dinaiki oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu taala an. Maka Pak, zaman dulu kita diajarkan luar biasa. Dulu tuh kalau ada, ini orang Jawa, mudah-mudahan bukan orang Jawa ya. Kalau ada guru di depan, murid itu enggak mau, enggak berani menengadah, menengadahkan wajah. Dangak ya bahasa Jawanya gitu ya, paling gimana. Ada murid dangak, orang ada yang paham gitu ya. Enggak berani dangak Pak, nunduk itu kalau ada guru. Bahkan ada foto, mungkin bisa dilihat di Google gitu kan. Kalau ada guru di situ, murid itu caranya menghormati guru, agak merunduk, tapi bukan berarti itu syirik, tidak ya, tetapi agak merunduk untuk menghormati guru. Kalau gurunya datang, murid itu beramai-ramai berlomba-lomba untuk membawakan tasnya guru. Ya, sekarang guru datang, malah datang gurunya. Gimana sih gitu. Sekarang guru datang enggak dihormati sama sekali. Padahal ya itu baru guru. Bagaimana dengan ulama? Tentu ulama juga harus dihormati. Makanya sekarang kita ngeri sekali jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah, banyak orang yang tidak punya adab kepada ulama. Padahal Al-Fatihah saja masih belepotan, ya kan? Al-Fatihah yang rukun, Fatihah itu kalau kita baca Al-Fatihah salah bisa enggak sah sholat kita kan gitu. Wudu aja belum benar gitu kan. Itu aja ngomongin ulama. Menjelek-jelekkan ulama, naudzubillah. Ya. Maka ini sangat menyedihkan jamaah sekalian berbahagia rahimakumullah. Maka keberkahan itu gimana? Karena kita tahu bahwa para ulama itu pewaris para nabi. Ya, bagaimana kita bisa memahami Islam ini dengan baik? Ya dari mereka para ulama itu. Ya, tidak mungkin langsung kita paham dari Rasulullah. Rasul sudah wafat. Kalau kita hidup di zaman Rasul mungkin bisa kita langsung tanya. Tapi Rasul sudah wafat, sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu tanya kepada para ulama. Ya. Nah, Abdullah bin Abbas juga mengajarkan seperti itu, bagaimana menghormati ulama. Dan kita tidak melihat Zaid bin Sabit, kita melihat Abdullah bin Abbas sendiri yang beliau memang juga ahli ilmu, ulamanya di kalangan sahabat, dari kalangan pemuda. Ya. Jadi enggak ada alasan pemuda itu menjadi ulama juga ya. Jadi orang itu dituakan dari umur juga dari ilmu. Ya. Kalau dituakan dari umur itu banyak, tapi yang dituakan dari ilmu itu sedikit. Ya. Nah, Abdullah bin Abbas ketika Zaid bin Sabit radhiyallahu taala an menaiki untanya, kemudian Abdullah bin Abbas yang menuntun unta itu. Melihat apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas, Zaid bin Sabit radhiyallahu taala an dengan kelebihan yang kita sebutkan tadi, beliau mengatakan, da'anka ya bena ammi Rasulillah. Tolong jangan begitu dong, gitu kan. Wahai anak paman Rasulullah, tolong lepaskan ya. Jangan engkau tuntun unta saya. Maksudnya apa? Zaid bin Sabit tidak mau Abdullah bin Abbas menuntun unta beliau, karena Zaid bin Sabit juga mengetahui siapa Abdullah bin Abbas itu. Faqala Ibnu Abbas, hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina. Beginilah kami diperintahkan untuk menghormati para ulama kami. Ya. Ini sesama ulama padahal gitu. Abdullah bin Abbas ulama muda. Ya. Zaid bin Sabit ulama yang sudah sepuh. Ya. Faqala lahu Zaid, arini yadaka. Lalu kemudian Zaid bin Sabit turun dari untanya, lalu kemudian meminta, tolong julurkan tanganmu. Lalu kemudian Abdullah bin Abbas menjulurkan tangannya, kemudian Zaid bin Sabit memegang tangannya, kemudian mencium tangan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an. Fama 'alaiha wa qabbalaha wa qol. Ya. Lalu kemudian Zaid bin Sabit mengatakan, hakadha umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyyina. Ya. Beginilah kami dicontohkan oleh Rasulullah untuk menghormati ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi subhanallah ini ya, luar biasanya ya Abdullah bin Abbas dan Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya. Jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah, salah seorang murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an yang bernama Masruq bin Al-Ajda. Ya, Masruq bin Al-Ajda, dan ini juga ada biografinya ya. Mudah-mudahan kita juga sampai nanti di perjalanan hidup para tabi'in ya. Masruq bin Al-Ajda beliau mengatakan, kuntu idza ra'aitu bin Abbasin qultu ajmalun nas. Ketika saya melihat Abdullah bin Abbas, saya katakan ya, beliau orang yang cakep gitu, orang yang ganteng. Fa idza nataqa fa qultu afsahun nas. Kalau beliau itu berbicara, saya katakan ya, ucapannya sangat fasih. Ya. Fa idza tahaddatsa qultu a'lamun nas. Kalau beliau sudah menjelaskan ya syariat agama Islam, menjelaskan tentang Islam, maka saya katakan beliau adalah orang yang paling alim, orang yang paling mendalam ilmunya. Ini persaksian dari murid-murid beliau ya radhiyallahu taala an. Bapak Ibu jemaah sekalian yang bahagia rahimakumullah, tidak sampai di situ. Ya. Keluasan ilmu yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas itu betul-betul dirasakan oleh kaum muslimin. Bahkan ya, rumah beliau setelah beliau tadi menuntut ilmu, setelah beliau menjadi murid dan belajar kepada para sahabat, maka sampailah beliau kepada posisi menjadi seorang guru juga. Ya. Dan rumah yang dihuni oleh Abdullah bin Abbas itu layaknya universitas. Ya, bedanya universitas di hari ini dosennya banyak. Di zaman Abdullah bin Abbas dosennya cuma satu, yaitu Abdullah bin Abbas yang datang banyaknya luar biasa. Sampai-sampai ada salah seorang sahabat yang meriwayatkan kepada kita, menceritakan kepada kita, laqad ra'aitu min ibni Abbasin majlisan law anna jami'a Quraisyin iftakharat bihi lakana laha mafkharatun. Ya, saya telah melihat Abdullah bin Abbas memiliki ya majlis ilmu. Kalau seandainya orang-orang Quraisy membanggakan itu, maka itu layak untuk dibanggakan. Falaqad ra'aitu an-nasa istama'u fi turukil mu'addiyati ila baitihi hatta dhaqat bihim. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, gitu ya. Sahabat ini meriwayatkan, ya, jalan menuju rumah Abdullah bin Abbas itu sesak dan padat dengan lautan manusia. Ya. Enggak ada orang yang udah di belakang enggak bisa maju lagi. Ya. Wasadduha fi wujuhin nas, yang menutup, pokoknya orang yang datang di belakangnya enggak bisa maju. Betul-betul padat. Fadakhaltu alaihi wa akhbartuhu. Ketika saya melihat itu, kemudian saya masuk ke rumah Abdullah bin Abbas dan saya sampaikan kepada beliau bihtisadin nasi ala babihi, bahwa orang-orang kaum muslimin, ya, apa, berdesakan dalam bahasa begitu, atau lautan manusia itu sudah berada di pintu rumah beliau. Faqala, lalu kemudian Abdullah bin Abbas, dha'li wudu'an, tolong ambilkan, ya, air wudu. Fatawadda'a wa jalasa, lalu kemudian beliau berwudu, lalu kemudian beliau duduk. Waqala, lalu beliau sampaikan kepada sahabat tadi, ukhruj wa qul lahum, keluarlah dan katakan kepada mereka, man kana yuridu ayyas'ala 'anil qur'ani wa hurufihi falyadkhul. Sampaikan kepada mereka, siapa yang ingin belajar tentang Al-Qur'an dan huruf-huruf yang ada di dalam Al-Qur'an, silakan masuk. Fa kharajtu fa qultu lahum, lalu sahabat ini mengatakan, lalu kemudian saya keluar dari rumah beliau, lalu saya sampaikan kepada kaum muslimin, siapa yang ingin belajar Al-Qur'an dan huruf-hurufnya, silakan masuk. Fadakhulu hatta mala'ul baita wal hujrata. Maka kemudian kaum muslimin itu, sebagian kaum muslimin masuk memenuhi rumah beliau dan kamar-kamar beliau itu penuh dengan kaum muslimin yang belajar Al-Qur'an dan huruf-hurufnya. Fama sa'aluhu an syai'in illa akhbarahum. Apapun yang ditanya oleh kaum muslimin tentang Al-Qur'an, tentang huruf-hurufnya, semuanya dijawab oleh Abdullah bin Abbas. Wa zaduhum mithla ma sa'alu anhu wa akthar. Lalu kemudian mereka bertanya dan terus bertanya, dan semua pertanyaan dijawab oleh Abdullah bin Abbas. Setelah selesai semua bertanya, kemudian beliau mengatakan, afsihu tariqa li ikhwanikum. Silakan, ya, kembali ke rumah kalian masing-masing dan berikan kesempatan saudara-saudara kalian yang lain. Fa kharaju, lalu kemudian mereka keluar. Masih ada lagi jamaah sekalian. Tsumma qala li, lalu kemudian sahabat ini menceritakan, Abdullah bin Abbas mengatakan, sampaikan kepada mereka, man arada ayyas'ala an tafsiril qur'ani wa ta'wili falyadkhul. Jika dia umumkan lagi, siapa yang ingin belajar tafsir, ya, dan ya, tafsir Al-Qur'an dan semua yang berkaitan dengan tafsir, silakan masuk ke rumah. Masuk semua, sebagian lagi kaum muslimin memenuhi rumah beliau dan kamar-kamar beliau. Semua pertanyaan beliau jawab, ya. Dan satu pun tidak ada yang ditinggal untuk kemudian dijawab. Semuanya dijawab, ya, oleh Abdullah bin Abbas. Selesai, suruh kemudian mereka keluar, ganti rombongan berikutnya. Rasulullah, Abdullah bin Abbas mengatakan, man arada ayyas'ala 'anil halali wal harami wal fiqhi falyadkhul. Barang siapa yang ingin bertanya tentang mana yang halal, tentang hukum yang halal, hukum yang haram, dan tentang fikih, semuanya masalah fikih, silakan masuk. Masuklah rombongan, ya, jangan jumlah yang banyak dari kaum muslimin, dan mereka belajar bertanya tentang masalah fikih. Semuanya dijawab oleh Abdullah bin Abbas. Fama sa'aluhu an syai'in illa akhbarahum bihi wa zadahu mithlahu. Ya, bahkan ketika orang bertanya tentang sesuatu, Abdullah bin Abbas tidak hanya menjawab itu, tapi beliau menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan itu. Jadi orang yang bertanya itu betul-betul puas. Ya. Coba, subhanallah, tentang Al-Qur'an, tentang tafsir, fikih. Ya. Kalau saya gitu, silakan belajar Al-Qur'an, masuk, saya pergi bagai jadi. Enggak, kita bukan ahli Qur'an gitu. Siapa belajar fikih, masuk, kita pergi lagi. Abdullah bin Abbas sendirian jamaah sekalian untuk memberikan jawaban itu. Selesai itu, beliau katakan lagi kepada kaum muslimin, man arada ayyas'ala 'anil fara'idi wa ma asbaha falyadkhul. Selesai rombongan Quran, selesai yang belajar tafsir, selesai yang belajar fikih, Abdullah bin Abbas masih memberikan kesempatan. Siapa yang ingin belajar tentang hukum waris, hitungan sepertiga, seperenam, setengah, seperdelapan, mana asobah, ya, silakan masuk, harta gono gini mungkin gitu ya. Maka masuklah kaum muslimin dan memenuhi rumah beliau dan kamar-kamar beliau, semua bertanya tentang hukum waris. Ini aku semumet itu Pak, masalah warisan gitu. Nah, ya, ini luar biasa ribet hukum waris itu Pak. Ya, maka ini hukum waris ini perlu juga dipelajari ulang karena banyak orang yang lalai, ya, bahkan mungkin tidak pernah belajar tentang waris. Ya. Jamaah sekalian berbahagia rahimakumullah. Apakah sudah selesai sampai di sini? Yang belajar? Belum ternyata jamaah sekalian. Masih ada kaum muslimin yang belum masuk, belum ada kaum muslimin yang tidak belajar Quran, yang tidak belajar tafsir, tidak belajar fikih, tidak belajar ilmu waris, masih menunggu. Wah, kira-kira belajar apa gitu. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, siapa man arada ayyas'ala anil arabiyyati wasyi'ri wa gharibi kalamil arabi falyadkhul. Ya. Barang siapa yang ingin belajar tentang bahasa Arab, belajar syair-syair, belajar balagho dalam bahasa Arab, belajar kata-kata sulitnya dalam bahasa Arab, silahkan masuk. Padahal yang datang orang Arab itu Pak, mereka masih belajar tentang bahasa Arab. Ya. Luar biasa. Semua datang, semua bertanya, dan semua pertanyaan itu dijawab oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala. Ya. Jangankan syair Pak, orang kitab gudul aja kita mumet gitu kan. Oh, syair itu kan lebih sulit. Kata-katanya lebih sulit, bahasanya lebih ya gak bisa difahami. Ya. Nah, jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, dari inilah kemudian ya menunjukkan keluasan ilmu Abdullah bin Abbas. Maka setelah itu pada ya setiap pekan itu kemudian Abdullah bin Abbas membagi hari. Ada satu hari kaum muslimin datang untuk belajar fikih. Hari berikutnya kaum muslimin datang belajar maghazi. Maghazi itu belajar peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah seorang ulama yang tidak lain juga tabi'in, Zainal Abidin, cucu dari Ali bin Abi Thalib, ya beliau mengatakan, ya kami belajar strategi perangnya Rasulullah SAW itu ya sama dengan kami belajar Al-Quran dan hadis. Jadi mempelajari strategi perang Rasulullah SAW menjadi kebutuhan kami waktu itu, sama dengan kebutuhan kami belajar Al-Quran dan hadis. Ya. Dan perlu juga jamaah sekalian, maka ini ada kelas khusus ya yang diajarkan oleh Abdullah bin Abbas bagi mereka yang ingin belajar bagaimana perang-perang Rasulullah dan bagaimana strategi beliau melawan ya musuh-musuh Islam. Ya. Ada hari berikutnya belajar tentang syair-syair saja. Hari berikutnya ya belajar tentang Quran. Ya, hari berikutnya belajar tentang tafsir dan seterusnya. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah. Inilah ya bagian dari keutamaan, kelebihan dan kedalaman ilmu yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Ya. Dulu belum ada Google ya. Belum ada, mungkin tintanya masih ya, kita sekarang banyak sekali bukunya ya. Ya, tinggal kemudian kita mendalami dan belajar. Sampai kemudian jamaah sekalian, karena keluasan ilmu Abdullah bin Abbas, beliau menjadi penasehatnya ya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya, sebelum beliau menjadi penasehat Khalifah masih di zaman Rasulullah SAW. Yang ini kisah ini cukup masyhur, dikala Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya ya, surat An-Nasr, ya idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Surat An-Nasr ini jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala, turun pada tahun ke-9 Hijriah dikala Rasulullah SAW melaksanakan haji wada, tepat di saat Rasulullah SAW berada di Mina. Ya. Yang itu ayat itu kan mengabarkan telah datang kepada kalian pertolongan Allah dan penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah itu tahun ke-8 Hijriah, artinya 1 tahun setelah penaklukan kota Mekah itu Rasulullah melaksanakan haji wada. Waraitana sayyid khuluna fi dinillahi afwaja, dan dalam penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah itu manusia, umat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Yang tadinya 10.000 menjadi 12.000 dalam 19 hari. Bertambah 2.000 orang dalam waktu 19 hari. Maka kemudian Allah mengabarkan fasabbi bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka hendaknya engkau bertasbih ya dan memuji kepada Allah dan memohonlah ampun kepada Allah karena sesungguhnya Allah adalah satu-satunya zat yang akan menerima taubat. Sekembalinya dari Haji Wada ini, rombongan kaum muslimin kembali ke Madinah, lalu kemudian Umar bin Khattab mengajak para senior sahabat ya untuk berkumpul dan menafsirkan surat An-Nasr ini, idza jaa nasrullah. Ketika para senior sahabat, kesepuhan itu sudah pada makempal mengatakan gitu, sudah kumpul ya, Abdullah bin Abbas itu diajak oleh Umar bin Khattab datang bersama beliau ya. Maka sebagian sahabat mengatakan, "Loh, katanya ini kesepuhan aja kok anak-anak dibawa." Maka kemudian Umar bin Khattab sebagaimana yang kita sebutkan kemarin, innahu fatal kahul walahu lisanun saul ya wa qalbun aqul ya. Anak muda ini ya, dia anak yang masih muda belia tetapi dia suka bertanya tentang ilmu dan dia sangat faham dengan agama ini. Maka kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat semua yang hadir, apa tafsiran kalian berkaitan dengan surat An-Nasr ini? Ya, semuanya menafsirkan ya, untuk kita disuruh untuk bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya. Sebuah kesempurnaan itu harus dibarengi dengan bersyukur, beristighfar dan memohon ampun kepada Allah agar tidak lupa daratan. Ya. Karena itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua adalah pertolongan dari Allah dan macam-macam banyak tafsir yang disebutkan para sahabat. Lalu kemudian giliran Umar bin Khattab bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ditanya, "Apa tafsiran engkau berkaitan dengan surat An-Nasr ini?" Dengan kedalaman ilmu yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, "Ayat ini mengabarkan kepada kita akan dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Iya. Mak jelep itu ya. Mak jelep betul itu. Dan betul jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu dekat itu ternyata 2 tahun. Ayat ini turun tahun ke-9 Hijriah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di awal-awal tahun ke-11 Hijriah. Dari mana beliau bisa melihat itu? Karena dari makna umum dari ayat ini. Allah sudah menangkan Islam. Allah sudah menangkan kaum muslimin untuk kembali ke tanah suci yang dahulu penuh dengan berhala-berhala di samping Ka'bah itu. Kesyirikan sudah dihancurkan. Tauhid sudah ditegakkan. Islam sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan banyak orang yang masuk Islam. Ini berarti ini Allah Subhanahu wa taala sudah memenangkan Islam. Sudah gitu, kemudian Allah menyuruh Rasul-Nya untuk banyak bertasbih, kemudian bertahmid dan beristighfar. Menunjukkan bahwa kesempurnaan itu sudah diberikan oleh Rasulullah SAW, tinggal kemudian memohon ampun dan kembali kepada Allah. Maka dalam riwayat Imam Bukhari, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan kepada kita, setelah ayat ini turun, dalam doa-doa di sujud-sujud Rasulullah yang dibaca adalah doa yang kita baca hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfir. Banyak riwayat. Subhanakallahumma ada fasabbih wa bihamdika Allahumma gfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab. Sampai nanti kemudian Allah Subhanahu wa taala menjemput Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian dari kedalaman ilmu Abdullah bin Abbas yang kemudian membuat para sahabat itu menangis. Betul bahwa ternyata Allah sudah menyempurnakan agama ini. Yang tadinya jumlahnya cuma 3-5 orang sampai kemudian 12.000 sampai kemudian berlipat-lipat, bahkan dalam perang Tabuk, perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah untuk melawan kekuatan Romawi, kaum muslimin jumlahnya sudah 30.000. Ya. Dan hari ini lebih banyak lagi. Ya. Hari ini lebih benar, betul itu. Karena Allah berfirman, "Wa ra'aitan nasa yadkhulun." Yadkhulun itu kalau dalam bahasa Arab kan fi'ilnya mudhari, Pak. Fi'il mudhari itu sekarang dan yang akan datang. Dari sejak zaman Rasul sampai hari kiamat, manusia ini tetap akan berbondong-bondong masuk Islam. Ya. Lihat di barat sudah banyak orang masuk Islam. Bahkan orang barat sudah khawatir. Khawatir. Ya. Main malah di Indonesia sudah murtad. Oh, piye to kuwi jan ora jelas nek ngono. Iya kan? Nauzubillah. Nauzubillah min dzalik ya. Jamaah sekalian berbahagia rahimakumullah, itu di antara kelebihan dan keutamaan Abdullah bin Abbas, termasuk kesolehan beliau radhiyallahu taala anhu. ya, kesolehan beliau, maka beliau juga ya tidak hanya alim, bahkan beliau terkenal dengan sahabat yang banyak berpuasa. Ya, innama kana sawama naharin wa qawama lailin. Abdullah bin Abbas itu berpuasa di siang hari, puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa sunnah dan sebagainya. Dan di malam hari beliau tidak lupa salat tahajud. Salah satu murid beliau, Abdullah bin Ibnu Abi Mulaikah, salah seorang tabi'in, menceritakan kepada kita juga, suatu malam, suatu hari ya, ketika kami melakukan perjalanan dari Mekah menuju Madinah, dan kami kemudian di pertengahan malam itu berhenti di satu tempat karena saking capeknya perjalanan itu. Semua kami tertidur dan saya melihat Abdullah bin Abbas tidak tidur. Dan di malam itu beliau berdiri melaksanakan sholat tahajud, mendirikan sholat tahajud dan ya membaca ayat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Qaf ayat 19. Yang ayat itu dibaca beliau berulang-ulang. Waja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Ya, sakratul maut itu pasti akan datang, ya. Ma kunta minhu tahid, dan engkau tidak akan bisa lari mau kemana. Ayat ini kata Abdullah bin Abi Mulaikah, seorang tabi'in, itu dibaca berulang-ulang oleh Abdullah bin Abbas. Fadhalla yukarriruha wa yansiju hatta tala' alaihi al-fajr. Beliau membaca ulang ayat ini dan sampai menangis dengan tangisan yang sangat keras hingga datang waktu subuh. Ya. Waja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Menyadarkan betul kepada kita jamaah sekalian bahwa kematian itu pasti akan datang. Abdullah bin Abbas, sahabat yang begitu soleh itu pun menangis ketika membaca ayat ini. Dan kita tahu sahabat Abdullah bin Abbas, amal solehnya jika dibandingkan dengan kita, gak ada apa-apanya. Oh ya, subhanallah, luar biasa. Tentu ya kita lebih malu, ya kita lebih malu kepada beliau. Dengan sedikitnya amal ini kita masih bisa tertawa dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Na'udzubillah. Ya, jamaah sekalian yang bahagia rahimakumullah, itulah ya sekelumit dari kehidupan sahabat Abdullah bin Abbas ya radhiyallahu taala an. Dan beliau diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala 71 tahun ya, dan betul-betul menjadi ulama, menjadi sahabat yang dihormati oleh para sahabat yang lain. Dan beliau wafat ketika itu, dan dalam riwayat ini disebutkan dikala para sahabat itu meletakkan jasad beliau di dalam liang lahat itu ada suara bacaan Al-Qur'an yang disebutkan, dan ayat itu berbunyi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.